Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidil ghurril muhajjalin Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pendengar RRI rahimakumullah, di mana saja Anda berada, pada pertemuan hari ini kita akan mencoba membahas kelanjutan tafsir Asy-Sya'rawi surah Al-Baqarah ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Saudara pendengar yang berbahagia, Adam dan Hawa diturunkan Allah ke bumi untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, yaitu menjadi makhluk Allah pertama di muka bumi untuk menerapkan kehidupan sehari-hari sebagaimana layaknya manusia dengan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah kemudian mengajarkan kepada Nabi Adam beberapa kalimat yang di dalam ayat ini oleh sebagian ulama tafsir mencoba untuk mencari apa kalimat yang diterima oleh Nabi Adam. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kalimat tersebut bisa seperti doa sebagaimana yang kita lihat pada doa-doa yang biasa diucapkan baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam keseharian. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri sendiri, dan jika Engkau mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Atau doa lain, Allahumma la ilaha illa anta subhanak rabbi wa bihamdik inni zalamtu nafsi zulman kasira faghfirli ya khairul ghafirin. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci, wahai Tuhanku, dan segala kemuliaan serta pujian bagimu. Sesungguhnya aku telah berbuat aniaya terhadap diriku, aniaya yang besar, maka ampunilah aku wahai Allah yang sebaik-baik pengampun. Jadi di sini kita melihat Allah mengajarkan kepada Nabi Adam kalimat-kalimat untuk minta ampun. Nah, ini merupakan sebuah indikasi awal bahwa adanya taubat bagi manusia yang berdosa. Maka di dalam ayat ini juga Allah menegaskan fataba alaihi, kemudian Allah memberikan taubat kepadanya. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi Taubat dan Maha Penyayang. Jadi sayangnya Allah kepada Nabi Adam ketika dia berbuat dosa adalah dengan memberikan taubat kepadanya. Sayangnya Allah kepada manusia di permukaan bumi ini sekarang ini dengan memberikan taubat kepada orang-orang yang berbuat jahat. Jadi sayangnya Allah itu misalnya pada bentuk lain, dia beri kita kehidupan, dia beri kita kemampuan akal fikiran, dia beri kita rezeki yang lapang, dia beri kita keturunan yang baik-baik. Juga bagi orang yang berbuat salah, Allah sayang. Dengan cara apa? Memberikan kepadanya taubat yang baik juga. Nah, di sini ada pertanyaan Pak Ustadz. Iya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan hanya kepada Adam saja? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengajarkan kepada iblis cara untuk bertaubat juga sehingga iblis itu pun bisa bertaubat? Iya. Sebenarnya permasalahan ini kalau kita lihat pada ayat-ayat yang lalu, di sini kalau bahasa kita iblis sudah terlalu jauh mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus bisa pisahkan, kesalahan Nabi Adam tidak sama dengan kesalahan iblis. Kesalahan iblis, beliau ya menolak perintah Allah, karena itu datang dari Allah. Jadi yang diserangnya, yang ditolaknya, yang diingkarinya Allah sendiri. Sedangkan Adam, kesalahannya di bawah itu. Adam cuma lupa, lalai dari mengingat larangan Allah agar tidak mendekati pohon tersebut. Namun kemudian ketika itu terjadi, maka Adam sebagai manusia yang punya fitrah yang suci, beliau mengaku salah. Nah, untuk memberikan jalan yang baik bagi Adam, bagaimana cara mengaku salah, maka doa inilah yang diajarkan oleh Allah. Dan doa ini bukan saja untuk Adam dan Hawa pada saat itu, tetapi untuk manusia setelahnya. Maka kita lihat kalimatnya itu, Rabbana, ya Tuhan kami. Berarti kami itu kan anak cucu Adam akan berbuat beginilah. Lebih kurang ada yang berdosa besar, dosa kecil, ada yang kesalahan-kesalahan yang tak disengaja. Maka inilah doa mencakup semuanya, baik dosa besar, pendosa kecil, yang berdosa tidak, yang tak disengajanya misalnya. Baik, Ustaz Hanafi, ada satu ungkapan dengan kalimat yang diterima Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Apakah orang yang membacakan kalimat itu akan terhapus dosanya, sementara dia korupsi jalan, perbuatan yang lain jalan, akan tetapi dia masih mengucapkan dalam doanya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Bagaimana maksudnya ini? Iya. Secara umum, ya, bila dia jujur dengan kalimat ini, Allah terima taubatnya. Jujur dalam artian apa? Ini kan pengakuan. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Pada saat itu dia ngaku dosanya, salah dia. Nah, cuma setelah itu mungkin dia lalai dan lupa lagi, maka dia akan ucapkan lagi. Ah, ini tentunya ada penilaian, yang tentunya Allah punya penilaian tertentu di luar kemampuan kita, karena dia juga melihat kapabilitas dan keseriusan orang yang mau bertobat itu. Yang jelas Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ah, jadi taubatan nasuha itu adalah orang-orang yang betul-betul menyadari nasih dia, nasihat kalau bahasa kita, nasuha. Dia betul-betul paham dia apa yang sedang dilakukannya, dan inti taubatnya itu sendiri dia mengerti. Nah, para pendengar yang berbahagia, menarik untuk kita lihat di sini bahwasanya ketika Allah mengatakan fataba alaihi, ini adalah merupakan suatu kenyataan, suatu realitas bahwasanya Nabi Adam itu bersalah dan dia telah meminta ampun dan Allah memberikan taubat kepadanya. Artinya apa? Dalam Islam tidak dikenal dosa warisan. Dalam Islam tidak dikenal dosa warisan. Kenapa? Ya, sebab Adam berdosa, dia yang telah minta ampun kepada Allah. Maka tidak ada sistem kita misalnya mendapat kecipratan dosa Nabi Adam. Nah, kita berdosa, kita minta ampun. Jadi ini adalah merupakan makna kemerdekaan yang hakiki. Nah, di sini Allah memahami benar konsep hak azazi manusia. Sebab setiap manusia bersalah, dia yang bertanggung jawab. Ya. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi. Setiap manusia kami berikan beban. Ya. Pada tengkuknya, pada pundaknya masing-masing. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Pada ayat yang lain Allah tidak melimpahkan satu dosa kesalahan kepada kesalahan orang lain. Ya. Kullu nafsin bima kasabat rohina. Setiap orang bertanggung jawab terhadap apa yang diusahakannya. Iya, jadi Pak Ustadz, bagaimana dalam Islam itu kalau misalnya tobat sambal itu tidak dihapuskan, itu kan akan menyusahkan orang, Pak Ustadz. Pengertiannya begini, dia berbuat salah, bertobat, berbuat salah, bertobat lagi, berbuat salah, bertobat lagi. Kemudian katanya kalau sudah 3 kali enggak dihapuskan lagi. Udahlah kalau gitu aku buat salah teruslah, udah enggak dihapuskan lagi. Nah, jadi bagaimana ini Pak Ustaz? Ini sebenarnya pemahaman ini perlu kita betulkan. Ya. Tobat sambal itu sebenarnya ada pada istilah-istilah orang-orang awam. Pada istilah Al-Qur'an tidak pernah mengenal tobat sambal. Tobat ya tobat. Nah, adapun setelah tobat itu terjadi kesalahan, berarti ada sesuatu yang wrong di sana, ada sesuatu yang salah pada dirinya. Nah, oleh sebab itu dibetulkan dulu yang salah ini. Mungkin cara berpikirnya terhadap tobat tadi, pendekatannya kepada Allah kurang, maka terjadi perbuatan yang sama. Kalau menurut saya, begitu dia bertobat, fataba alaih, Allah memberikan kesempatan bertobat, Allah menerima tobatnya. Mungkin kesalahan akan terjadi lagi, ini bertobat lagi, Allah terima tobatnya. Jadi kalau menurut saya, kalau selama dia jujur dengan tobatnya dan betul-betul pada saat itu dia mengakui kesalahannya, kenapa Allah tidak menerima? Sedangkan Allah saja sudah membukakan pintu, fataba alaihi, kan begitu dalam ayat ini. Di sisi lain Pak Ustadz, ada kata-kata kasih di dalam taubat itu Pak Ustadz. Sementara ada juga yang mengakui turunnya Isa Al-Masih itu untuk menghapuskan dosa Adam wujud dari kasih Tuhan juga. Jadi sebenarnya mana lebih kasih Pak Ustadz? Dengan dimaafkan kesalahan itu tadi atau dengan harus ditebus dengan anaknya ke dunia ini Pak Ustadz? Sebenarnya ini lebih realistis. Allah subhanahu wa ta'ala dengan memberikan kasih sayangnya kepada Adam, berarti selesailah beban Nabi Adam. Tanpa harus mengorbankan, melibatkan pihak-pihak lain. Termasuk ya, di sini Nabi Allah Isa al-Masih. Ya. Kenapa? Alangkah naifnya kalau kita bahasa keseharian. Ya. Alangkah tidak adilnya Tuhan. Harus mengorbankan darah, mengorbankan nyawa seseorang untuk menyelesaikan kesalahan atuk neneknya yang dulu. Ini artinya apa? Kenapa harus selama Allah bisa memberikan taubatnya lewat firman-Nya, kenapa harus bahasa kita berdarah-darah kan begitu? Kan itu kan berdarah-darah namanya di salib dan di apa? Ini kan tidak realistis lagi. Tidak rasional dan tidak realistis gitu. Gak ada penebusan dosa ya Pak Ustaz. Saya kira lewat ayat ini sudah terbantah. Tidak ada dosa warisan, pertama, tidak ada penebusan dosa. Artinya apa? Setiap orang bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Dan inilah bentuk kemerdekaan hakiki. Betul. Kalau misalnya kita teruskan logika penebusan dosa, berarti Nabi Isa atau Nabi Adam dua-dua terjajah. Terjajah kenapa? Pertama, dia masih tergantung Nabi Adam dengan dosanya sampai Isa menebusnya, atau Isa terjajah oleh pemikirannya, kenapa dia harus menebuskan dirinya untuk orang lain. Jadi sama-sama terjajah. Jadi Islam enggak mau seperti itu. Islam maunya kedua-duanya mendapatkan freedom, kebebasan yang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan suatu pengajaran bagi kita bahwasanya kalau kita melakukan suatu tindakan, melakukan suatu keputusan, kita harus memikir sendiri, ini apa dampaknya bagi diri saya? Ya. Artinya apa? Kalau dia koruptor, jangan salahkan orang lain. Tanggung jawablah terhadap perbuatan korupsinya itu. Nah, jangan dilibatkan orang lain, jangan misalnya dimasuk-masukkan orang lain sebagai kambing hitamnya. Nah, ini kan tidak benar. Karena Allah sendiri mengatakan, Anda yang berbuat, Anda bertanggung jawab. Nah, di sini pengajaran sangat luar biasa bagi kita, agar setiap orang tidak merasa terikat dengan orang lain. Dalam artian, tanggung jawab, kewajiban, dan hak. Jadi di sini suatu human rights ya menurut saya, suatu kemerdekaan yang hakiki. Iya, di sisi lain Pak Ustadz, dengan kata-kata ditutup dengan kata-kata Maha Pengasih ini Pak Ustadz, berarti kasih Tuhan itu lebih tinggi daripada murkanya Pak Ustadz. Ya. Artinya sebesar apapun kesalahan Ibnu Adam, walaupun setinggi langit ataupun sebesar bumi, kalau dia datang menghadap Allah Subhanahu wa taala akan diampunkan dosanya Pak Ustadz. Iya, saya tertarik. Betul sekali itu. Bahwasanya kepada manusia, kepada orang-orang yang taat kepada Allah, inna maghfiratahu awsa'u min ghadabihi awsa'u min la'natihi. Pengampunan Allah lebih luas dari dosa-dosa manusia. Pengampunan Allah lebih luas daripada kemarahannya. Maka bersegeralah bertobat, kan begitu. Nabi Adam lihat, Begitu dia merasa dia bersalah, dia mengangkat tangan, Rabbana zalamna, ya Tuhan kami telah melakukan kesalahan, ampuni kami. La yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang mendapat mengampuni dosa-dosa kami ini kecuali Engkau yang Maha Pengampun. Jadi oleh sebab itu kita melihat di sini bahwasanya suatu titik pandang yang sangat-sangat signifikan, kita melihat bahwa pada persoalan dosa ini sendiri Allah telah memberikan kelapangan yang luar biasa. Sampai nanti juga di akhirat, Allah dalam sebuah hadis Nabi disebutkan, terhadap orang-orang yang mukmin Allah lebih mendahulukan rasa sayangnya. Sampai begitu ya. Jadi misalnya ada dosa-dosa yang misal bisa diampunkan dengan rahmat Allah, maka didelnya saja, dihapuskannya saja. Tapi bila ini dosa terkait dengan manusia, mungkin dipanggil dulu sang manusianya tersebut, baru diselesaikan secara bijaksana dan arif oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terhadap orang-orang yang kufar, Allah mendahulukan azabnya daripada rahmatnya. Maka di sini dapat kita simpulkan beberapa hal, bahwa Nabi Adam itu bersalah memang, tapi dia telah meminta ampun kepada Allah dan Allah menerima permohonannya. Kesalahan Adam tidak sama dengan kesalahan iblis. Adam bersalah pada level dia tidak patuh pada perintah, dalam artian lupa akan larangan Allah. Maka begitu bersalah, Nabi Adam mau minta ampun dan cepat merespon terhadap kesalahannya. Allah mengatakan fataba alaih, maka Allah memberikan taubat kepadanya. Yang ketiga, bagi kita umat manusia pada saat sekarang ini, kesalahan besar, kecil, ya sedang, sederhana, mari cepat-cepat kita bertobat. Fasari'u ila maghfiratim min rabbikum wasari', bersegeralah. Nah, ini kesimpulan yang ketiga. Jangan lama-lama lagi, karena selama pintu taubat masih dibuka, itulah kesempatan kita untuk betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI rahimakumullah, maka dari diskusi kita pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, ya mudah-mudahan saja saya Hanafi Ismet bersama Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Muhammad Safiar, ya sangat berterima kasih atas kebersamaan kita. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.